datang di pesta perkawinanmu, menerima undanganmu, hancur perasaanku. Mana mungkin ku berikan doa restu kepadamu, aku menjabat tanganmu, tak mungkin ku mampu. Kecewa, aku kecewa berat pada dirimu. Aku kecewa berat pada dirimu. Mana mungkin aku datang di pesta perkawinanmu. Aku sebilah dayung, kalau kau pergi berlayar dengan pria lain. Sakit, sakit hatiku padamu. Untuk apa kau meminta kesetiaan cintaku, sedangkan kau sendiri tak setia padaku. Baru ku mengerti, sumpah sehidup semati, nyatanya kau yang hidup, aku yang harus mati. Mana mungkin aku datang di pesta perkawinanmu, menerima undanganmu, hancur perasaanku. Aku sebilah dayung, kalau kau pergi berlayar dengan pria lain. Sakit, sakit hatiku padamu. Untuk apa kau meminta kesetiaan cintaku, sedangkan kau sendiri tak setia padaku. Baru ku mengerti, sumpah sehidup semati, nyatanya kau yang hidup, aku yang harus mati. Mana mungkin ku berikan doa restu kepadamu, aku menjabat tanganmu, tak mungkin ku mampu. Oh, berat pada dirimu. Aku kecewa berat pada dirimu. Mana mungkin aku datang di pesta perkawinanmu.